Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim. Wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim. Innaka hamidu majid. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar di muslim yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan segala rahmat, nikmat dan juga hidayahnya kita masih bisa berjumpa di kajian petang sore ini, ya, di Ahad petang ini dengan ya, kondisi yang sehat, ya, yang aman, yang penuh dengan kenikmatan yang barangkali tidak dinikmati oleh sebagian saudara kita di belahan bumi yang lain, ya. Dan di antara nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah nikmat Islam dan juga nikmat sunnah, ya. Dan kita ya, senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah senantiasa menugerahkan nikmat ini sampai akhir hayat kelak kita. Sebagaimana doa Imam Ahmad rahimahullah, beliau berdoa, Allahumma amitna alal Islam wa sunnah. Ya Allah, matikanlah aku di atas Islam dan sunnah. Ya. Dan salat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk para sahabat beliau dan juga untuk orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar radio muslim yang berbahagia, tema kita pada sore hari ini sebagaimana dalam judul adalah siapakah idolamu, ya. Kita akan membicarakan seputar idola, ya. Karena dewasa ini, ya, orang-orang mengatakan generasi muda pada era sekarang ini mengalami krisis idola, ya. Mereka mengidolakan sesuatu atau seseorang atau sekelompok orang yang tidak semestinya dijadikan idola, ya. Oleh karena itu, ya, di sini kita akan membahas bagaimana ya, idola ini diatur dalam Islam. Ya. Para pendengar yang berbahagia, ya, idola maknanya adalah sesuatu yang sangat dicintai dan sangat dikagumi. Ya. Ya, dalam bahasa Inggris disebut dengan idol. Ya. Cuman kalau dalam bahasa Inggris, ya, idol maknanya lebih jauh lagi, bisa berarti lebih jauh. Ya, maknanya sesembahan atau ya segala sesuatu yang diagungkan, disembah, namanya idol dalam bahasa Inggris, ya. Namun untuk saat ini kita pakai definisi yang umum di masyarakat kita bahwa yang namanya idola itu adalah sesuatu atau seseorang atau sekelompok orang yang sangat dicintai dan sangat dikagumi. Nah, para pendengar radio muslim, kenapa manusia cenderung mengidolakan orang lain? Kenapa ya, kita mengidolakan sesama kita? Ya, karena memang Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dalam keadaan demikian. Ya. Semenjak kecil, ya, kita terbiasa meneladani orang lain. Ya, meneladani orang yang kita anggap lebih sempurna, lebih tinggi. Ya, sebisal orang tua kita, guru kita, ya. Kakak kita, ya. Kita menganggap mereka itu lebih baik, lebih sempurna dari kita, lebih paham, sehingga kita pun ya kagum dengan mereka, kemudian kita juga meniru mereka. Inilah fitrah manusia ya, yang mengagumi orang lain, meneladani orang lain, dan mengidolakan orang lain. Ya, maka tidaklah berlebihan seandainya dikatakan bahwasanya idola itu menentukan siapa diri kita. Ya, idola kita itulah diri kita. Ya, orang yang suka dengan misalnya Beethoven atau misalnya K-pop, ya, atau kelompok-kelompok musik, ya, maka tentu dia orang yang suka musik. Ya, bisa kita tebak. Ini kalau orang sukanya ya, tokoh-tokoh musik, ya, berarti dia senang musik. Kalau orang itu suka misalnya Einstein, ya, Marie Curie, kemudian Tesla, ya, tokoh-tokoh ilmuwan, oh, berarti bisa ditebak ini orang suka dengan ilmu pengetahuan, suka dengan science. Ya. Atau orang suka misalnya Rossi, Stoner, ya, nama-nama para pembalap, oh, berarti ini orang suka pembalap. Ya. Orang yang suka dengan misalnya Mario Teguh atau ya, motivator-motivator yang pintar ngomong, oh, berarti ini orang ini suka dengan retorika, ya, suka dengan kata-kata indah. Ya. Jadi siapa kita, siapa idola kita menentukan siapa diri kita. Ya. Ada orang yang suka, ya, yang sekarang ini banyak ya, orang suka Ronaldo, suka Messi, suka dengan pemain-pemain bola. Ya. Berarti dia juga senang bola. Bahkan kalau kita tanya kepada anak-anak muda tentang nama-nama pemain bola, mereka tentu hafal ya. Pemain Barcelona siapa saja ini, strikernya siapa saja. Nanti pertandingannya siapa sama siapa, referee-nya siapa, wasitnya siapa. Mereka sampai hafal dengan nama wasitnya sekalipun mereka hafal. Coba kalau kita tanya Nabi yang satu zaman dengan Nabi Isa siapa? Wah, belum tentu bisa. Ya. Sebutkan 25 nama Nabi, belum tentu hafal. Ya. Jumlah pemain bola, puluhan dia hafal. Jumlah Nabi dan Rasul yang wajib dihafal ada 25, yang wajib diimani ada 25, dia tidak hafal. Itulah fenomena di masa kita sekarang. Ya. Jadi itu, ya, seseorang itu cenderung akan sama dengan apa yang dia idolakan. Yang dia idolakan akan cenderung membentuk siapa dirinya. Ya. Karena memang fitrahnya seperti itu, ya. Semua orang itu cenderung akan cocok dengan yang setipe, yang sejenis. Ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Al-arwahu junudun mujannadah." Ya. Ruh atau jiwa-jiwa itu mereka berkelompok. Ya, mereka berkelompok-kelompok. Fama ta'arofa minha i'talafa. Siapa yang cocok di antara mereka, saling ya, saling mengenal, saling cocok, maka akan rukun, akan bersatu. Wama tanakaro minha ikhtalafa. Dan siapa yang berbeda-beda, ya, yang beda jenisnya, maka akan berselisih atau berpisah. Memang sudah seperti itu takdirnya. Cocok ya akan nempel, akan sejenis dengan dirinya dan akan satu tipe berkumpul, yang berbeda ya tidak akan berkumpul. Maka para pendengar radio muslim yang berbahagia, mengapa ya memilih idola itu begitu penting ya? Kenapa kita perlu untuk memilih idola yang benar ya? Bukankah tadi kita telah katakan bahwa manusia itu punya kecenderungan, ya. Ya, kecenderungan kalau saya suka ini berarti saya akan mengidolakan ini. Berarti kan itu sudah fitrah, sudah bawaan, gitu. Saya suka dengan bola, ya otomatis saya mengidolakan pemain bola. Ya. Namun, ya, Islam telah mengatur soal ini. Ya. Islam tidak akan membiarkan umatnya itu, pemeluknya itu berada dalam ya, kesesatan. Ya, maka Allah mengatur semua syariat termasuk ya, siapa yang patut kita idolakan. Nah, kenapa begitu penting memilih siapa yang kita idolakan ini? Ya. Yang pertama adalah karena mereka yang kita jadikan idola, mereka yang kita cintai itu akan menjadi teladan kita. Ya. Akan kita ikuti. Ya. Dan sedikit banyak akan membentuk siapa kita. siapa diri kita, sedikit atau banyaknya akan terpengaruh oleh siapa yang kita jadikan idola. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan peneladanan ya sebagai bukti dari sebuah cinta. Kalau cinta berarti meneladani, itu sudah merupakan ketetapan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah kalau kamu mencintai Allah maka ikutilah aku. Kalau cinta itu pasti harusnya mengikuti. Ya. Nah, maka sebaik-baik teladan, sebaik-baik idola yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tidak lain adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan bagi kalian, ya, teladan yang baik. "Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir." Bagi mereka yang mengharapkan Allah dan juga hari akhir. Ya. "Wa dzakarallaha katsiran." Dan banyak-banyak mengingat Allah. Ya. Dan maha benar Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena pada diri Rasulullah terhimpun segala macam sifat-sifat baik, ya. Sifat terpuji seperti jujur, ya. Beliau dikenal sebagai orang yang jujur, kemudian beliau juga pemalu, ya. Malu itu sifat yang baik, ya. Al-haya'u khairu kulluh. Ya. Malu itu baik sepenuhnya. Jadi kalau ada orang pemalu itu bagus. Ya, dia juga malu dalam berbuat maksiat. Ya, jadi malu itu rasanya apa? Akhlak yang bagus. Kemudian pada diri Rasulullah juga ada sifat dermawan, ya. Beliau dikenal dermawan. Beliau juga pemberani. Beliau juga ya berwibawa, lemah lembut, ya, bisa menempatkan sikon ya, kalau perlu lemah lembut, lemah lembut ya. Kalau perlu keras, beliau keras. Beliau juga memuliakan anak yatim dan lain sebagainya. Semua akhlak yang agung terhimpun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah ya, berlebihan ketika dikatakan bahwa beliau adalah makhluk terbaik. Ya, dan Allah telah mempersaksikan ya, akhlak Nabi dengan firman-Nya, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad betul-betul berada di atas akhlak yang agung. Ya, ini persaksian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu sebabnya ya Allah kemudian ya mencontohkan kepada kita siapa sih suri teladan yang terbaik bagi kalian, ya ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena keluhuran akhlak beliau. Dan di antara teladan yang lain yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah Nabi kita dan bapak kita Ibrahim alaihissalam. Allah taala berfirman, "Laqad kana lakum fi qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima wal ladzina ma'ah." Sungguh telah ada teladan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama beliau. Ya, pengikut beliau. "Idza qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum." Ketika mereka berkata, ya, Ibrahim dan pengikutnya berkata kepada kaumnya, "Sungguhnya ya, kami berlepas diri dari kalian, yaitu para penyembah berhala. Dan kami juga berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah. Dan kami betul-betul ya, kafarna bikum, kami betul-betul mengingkari kalian, kafir terhadap kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawah." Dan telah nyata permusuhan antara kami dan kalian, wal baghdha, dan kebencian, abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Selamanya kami dan kalian akan ada permusuhan, ya, selamanya sampai kalian beriman kepada Allah semata, hanya mengibadahi Allah semata. Ya. Allah telah menggambarkan teladan, ya, tidak hanya siapa tokohnya, namun apa yang diteladani dari Nabi Ibrahim dan pengikutnya. Ya. Teladan untuk berlepas diri dari kemusyrikan dan berlepas diri dari orang-orang musyrik. Ya. Ini contoh ya, dari Allah Subhanahu wa taala ya, mengenai siapakah yang perlu kita teladani. Maka mestinya ya, seandainya tidak ada orang lain yang patut kita teladani, maka niscaya dua nabi ini telah cukup bagi kita. Ya. Itu yang pertama, ya. alasan kenapa kita perlu memilih idola. Ya, karena kita akan meneladaninya. Ya, kalau teladan kita ya bukan orang soleh seperti Nabi Muhammad atau Nabi Ibrahim atau ya, orang-orang soleh yang lain, maka diri kita juga akan ikut seperti idola kita. Nah, yang kedua, alasan kenapa kita perlu memilih teladan yang baik adalah karena kita kelak akan dikumpulkan dengan orang yang kita cintai. Di hari kiamat kelak, ya, kita akan dikumpulkan bersama orang yang kita idolakan. Ya, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kaifa tara fi rajulin ahabba qauman walamma yalhaq bihim?" Wahai Rasulullah, apa pendapatmu mengenai seorang laki-laki yang mencintai suatu kaum walaupun dia belum bertemu dengan mereka? Maka beliau menjawab, "Almar'u ma'a man ahabba." Seseorang itu akan bersama orang yang dia cintai meskipun belum pernah ketemu, ya. Maka ketika kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai para sahabat, maka insyaallah kita akan dikumpulkan bersama mereka. Ya. Dan ketika mendengar hadis ini, ya, seorang sahabat Anas bin Malik, ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, beliau sangat bergembira dengan adanya hadis ini. Kemudian beliau mengatakan, ya, "Fa ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Maka aku pun akan betul-betul mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakrin wa Umar, dan juga Abu Bakar dan Umar. Ya, aku betul-betul akan mencintai mereka kalau begitu. Ya. "Wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum." Dan aku berharap, ya, aku akan dikumpulkan bersama mereka disebabkan kecintaanku kepada mereka. Ya. "Wa illam a'malu bi wa illam a'malu bi mithli a'malihim." Walaupun, ya, aku sendiri tidak beramal sebagaimana amal-amal mereka. Ya. Karena cukup dengan kecintaan kita kepada, ya, mereka, maka kita akan dikumpulkan dengan mereka. Ya. Dan kita berdoa semoga kita kelak dikumpulkan bersama Rasulullah dan para sahabat beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi inilah pentingnya kita memilih idola. Ya. Jangan sampai, ya, justru kita malah mengidolakan orang yang tidak beriman, ya, alias orang-orang kafir, sehingga kelak kita akan dikumpulkan bersama mereka di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, lantas, ya, para pendengar radio muslim yang berbahagia, ya, apakah betul, ya, kita betul-betul tidak boleh mengidolakan orang kafir? Ya. Apa jawabannya? Yang pertama, ya, perlu diketahui bahwasanya kita tidak dilarang untuk berbuat baik kepada orang kafir. Allah Ta'ala berfirman, "La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim." Allah tidak melarang, ya, kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang yang tidak, ya, memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari rumah kalian. Artinya orang-orang kafir yang tinggal di sekitar kita, yang hidup rukun, kita tidak dilarang untuk berbuat baik. Ya, bahkan Rasulullah SAW dalam banyak hadis, ya, ya, menekankan pentingnya kita berbuat baik pada tetangga walaupun kafir. Ini prinsip yang kita pegang, ya. Tidak ada larangan untuk berbuat baik kepada orang kafir. Namun, ya, perlu diingat bahwasanya kita punya batasan. Ya, kita punya batasan yang kita sebut dengan al-wala wal-baro, atau, ya, loyalitas atau kecintaan dan permusuhan atau kebencian. Ya. Islam sudah mengatur, ya, siapa yang mesti kita cintai dan siapa yang mesti kita benci. Dan kaidah dalam masalah ini telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, "Wa idza ijtama'a fir rajul al-wahid khairun wa syarr wa fujur wa ta'ah wa ma'siyah wa sunnah wa bid'ah istahaqqa minal muwalah wa thawab biqadri ma fihi minal khair." Ya, jika terkumpul pada diri seorang, ya, kebaikan dan juga keburukan, ya, kemudian kefajiran atau kefasikan dan juga ketaatan, ya, dan juga maksiat, dan terkumpul pada dirinya sunnah sekaligus bid'ah, ya, maka dia berhak mendapatkan ya loyalitas atau cinta ya atau pahala sebagaimana atau sebatas apa sebatas kebaikan yang ada pada dirinya. Jadi jika tercampur pada diri seorang itu kebaikan dan keburukan sekaligus ya, kemudian bid'ah dan sunnah juga sekaligus ada pada diri seorang ya, ketaatan dan juga kemaksiatan juga terkumpul pada diri seorang, maka dia berhak untuk dicintai sebatas kebaikan-kebaikannya ya, ketaatannya, keimanannya ya, kemudian ke, apa, dekatnya dia dengan sunnah, maka dia harus dicintai dengan itu ya. Wastahaqqa minal adawah waliqa bihasabi ma fihi minasyarr, dan dia juga berhak untuk dimusuhi ya sebatas kejelekan yang ada pada dirinya. Dirinya bermaksiat ya, kita benci sekadar maksiatnya ya. Maka kita mencintai seorang itu berbeda-beda levelnya. Orang soleh yang mana kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, tentu kita lebih mencintainya daripada orang biasa yang mana kebaikan dan kejelekannya perbandingannya lebih merata ya. Apalagi dengan ahli maksiat ya, ahli maksiat yang masih muslim, kita masih harus memberikan loyalitas kepada ahli maksiat yang masih muslim. Karena apa? Karena ada keimanan dalam hatinya meskipun dia bermaksiat ya, dan lain sebagainya, namun dia masih muslim. Ini lebih kita cintai daripada orang kafir yang ya meskipun dia baik, namun kekafirannya itu berat, sehingga kita membenci kekafirannya meskipun kita ya juga menghargai kebaikan-kebaikannya. Nah, maka sikap yang benar ketika kita bermuamalah dengan orang lain adalah ketika dengan sesama muslim, harusnya kita lebih mencintai seorang muslim daripada orang kafir ya. Dan terbalik, seandainya ada tokoh muslim yang jelas muslimnya dan kita tahu bahwa dia juga ya sholat ya, hanya karena dia mungkin ada hal-hal yang kemudian tidak berkenan di hati kita, kita benci sedemikian rupa, kemudian kita apa namanya, kita caci, kita cari-cari kesalahannya, sedangkan ke orang kafir malah kita ngefans. Ini kebalik ya. Ke orang kafir yang jelas-jelas dia kafir, jelas-jelas dia tidak beriman kepada Allah, malah kita lebih loyal kepada dia. Ini sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsip al-wala wal-baro. Jadi seorang itu harus dicintai sesuai keimanannya dan dibenci sesuai kekafirannya. Ya. Nah, udah mas sekarang ya, ya kayak presiden kita itu kan muslim. Ya. Kenapa harus kemudian segitu bencinya? Sedangkan dia yang membenci presiden ini ternyata ya, oh ngefans sama pemain bola kafir, ngefans sama filsuf kafir. Ini kan sebuah hal yang sangat disayangkan. Dia nggak tahu ya prinsip yang benar dalam Islam dalam masalah cinta dan benci, masalah loyalitas dan permusuhan. Ya. Nah, makanya ya di antara bahaya seorang ketika mengidolakan orang kafir adalah dia akan cenderung menirunya, meniru orang kafir tersebut, baik dari sisi penampilan, gaya hidup, ya, atau adat istiadat atau kebiasaannya, kemudian ya dan lain sebagainya, ya. Segala macamnya ditiru. Ya. Pakaiannya jadi pakaian ala barat. Wah, karena saya ngefans dengan K-pop, K-pop itu biasanya apa namanya, celananya ketat, ya, kemudian pakai jas yang begitu, dia ikut penampilannya. Wah, ketat, kemudian ininya, bahkan kadang rambutnya disemir lah, supaya mirip Korea. Kalau perlu di bleaching mukanya biar putih kayak orang Korea, naudzubillah ya. Ini kalau kita sudah cinta memang seperti itu. Ya. Perayaan-perayaan mereka pun diikuti. Halloween juga, walaupun itu cuma ada di Amerika, di sini ternyata ada Halloween, ya. Valentine, masya Allah. Perayaan yang hanya ada di negeri kafir sekarang sudah diimpor di sini, ya. Valentine dan lain sebagainya ya. Ini karena kita ya, karena kita berawal dari cinta kepada orang kafir, mengidolakan orang kafir, sehingga ya sampai pada level ridho dengan kekafirannya. Ini yang paling parah ya. Menganggap kekafirannya itu bukan hal yang besar ya. Misalnya ada yang mengatakan enggak apa-apalah kafir, yang penting ini. Nah, enggak apa-apalah kafir, yang penting begitu. Ini perkataan yang sebenarnya berbahaya. Enggak apa-apa kafir. Ini kan padahal kekafiran itu sesuatu yang berat di sisi Allah, ya. Dunia akhirat ini mas apa? Ini masalah akhirat ini, ya, kekafiran ini. Kok dia anggap nggak apa-apa yang walaupun kafir dia begini, begini, begini. Dia memberatkan sisi baiknya yang lain dibandingkan sisi jeleknya, yaitu kekafirannya. Ini yang berbahaya. Kalau seorang kemudian sampai ridho dengan kekafirannya, maka dia juga bisa kafir seperti dia, na'udzubillah. Ya. Maka itulah buruknya ketika kita mencintai orang kafir sampai level mengidolakannya. Ya. Padahal ciri orang beriman adalah dia tidak berkasih sayang dengan orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu." Engkau tidak akan dapati yang namanya orang beriman kepada Allah dan hari akhir mereka berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Enggak ada orang beriman seperti itu. Ya. Walau kanu aba'ahum, walaupun mereka itu bapak mereka, au abna'ahum atau anak-anak mereka, au ikhwanahum au ashiratahum atau saudara mereka atau kerabat mereka. Ya. Enggak ada namanya orang kok beriman kepada Allah tapi dia berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah. Nah, ini kontradiksi. Makanya Allah berfirman demikian, ya. Enggak ada orang beriman yang seperti itu. Maka ya, kita mestinya ya membatasi ya, ketika kita kagum dengan orang kafir ya, ya kagum saja selesai gitu. Tidak perlu kemudian kita wah ini saya jadikan idola dan seterusnya, enggak usah. Karena dikhawatirkan ya tadi ya prosesnya dari mengidolakan, membeli kaosnya ya, kalau pemain bola membeli jersinya supaya sama. Ya. Ya supaya sama, supaya saya serupa dengannya, padahal menyerupakan diri dengan orang kafir ya, itu dilarang ya. Man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum maka termasuk golongan mereka. Ya, itu karena awalnya karena kecintaan saja, kemudian oh ditiru-tiru, ah saya ikut dia dalam berpakaian dan seterusnya. Ini kan ya, sesuatu yang diingkari dalam agama kita. Maka ya, siapakah yang pantas kita jadikan idola? Nah, sekarang kita langsung masuk ke solusinya ya. Kalau kita tadi enggak boleh mengidolakan orang kafir begini-begini. Nah, kita sekarang ke solusinya. Siapakah yang pantas kita jadikan idola? Ya. Yang pertama tentu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita sudah jelaskan tadi ya, kenapa kita perlu dan wajib untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para nabi yang lain, ya. Ya. Karena para nabi itu juga Allah telah sebutkan dalam Al-Qur'an dan berbagai kisah mereka untuk menjadi pelajaran bagi kita, untuk menjadi teladan. Ya. Ketabahan Nabi Ibrahim, ya. Ketabahan Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf ya di penjara, Nabi Ayub. Semua itu mengajarkan, memberikan satu teladan bagi kita. Ya, kemudian semisal ya, Nabi ya, Nabi Soleh, ya, bagaimana beliau menyikapi kaumnya yang seperti itu dan lain sebagainya. Ya, kita perlu meneladani mereka. Namun, ya, meskipun ya, Allah telah menyebutkan para nabi sebagai role model atau sebagai teladan kita, hal ini tidak menutup kemungkinan kita juga bisa ya mengidolakan selain mereka, yaitu di antara orang-orang yang soleh ya. Karena yang diharapkan dari mengidolakan seseorang, menjadikan seorang sebagai idola adalah supaya kita bisa mengikutinya dan meneladaninya. Itu tujuannya ya, tujuan kita mengidolakan, menjadikan dia sebagai uswatun hasanah adalah untuk bisa meneladaninya ya. Misalnya kita meneladani para sahabat nabi misalnya, itu sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus. Ya, maka Abdullah bin Mas'ud seorang sahabat beliau mengatakan, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat." Siapa yang ingin menjadikan ya, seseorang atau suatu kaum sebagai teladan, maka hendaklah dia menjadikan teladan orang-orang yang sudah meninggal. Ya. Fa innal hayya la tu'manu 'alaihil fitnah. Karena orang yang masih hidup belum tentu selamat dari fitnah, ya. Kita mengidolakan orang yang masih hidup. Tahu-tahu sebelum ya berlalu berapa tahun dia menyimpang. Ya, boleh jadi kita kemudian ikut penyimpangannya atau boleh jadi kita menyesal telah ya mengidolakannya. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ikutilah atau jadikanlah teladan itu orang-orang yang telah mati. Orang yang telah mati dan meninggal dalam keadaan baik, maka sudah pasti ya dia bisa diteladani. Ya. Nah, beliau melanjutkan, ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud Ibnu Mas'ud, ya. Meneladani mereka yang telah wafat, yaitu para sahabat Nabi. Kenapa? Kanu afdala hadhil ummah. Mereka adalah yang terbaik dari umat ini. Umat Nabi Muhammad dari zaman sahabat sampai zaman kita, yang paling terbaik adalah para sahabat Nabi. Ya. abarroha quluban, mereka yang hatinya paling baik. Ya, wa a'maqaha ilman, dan ilmunya mereka itu paling dalam. Kalau mau mencontoh orang-orang yang pintar, itu contohlah para sahabat. Ya. Wa qalluha takallufan, ya, dan yang paling sedikit ya berlebih-lebihan, ya. Mereka tidak pernah berlebih-lebihan. Ya, tidak pernah memaksakan diri. Ya. Dan mereka adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk ya menemani Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dalam mendakwahkan risalah ini. Ya. Maka ini ya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak firman-Nya untuk kita teladani. Ya, alasannya adalah karena ya mereka yang baik hatinya, mereka yang paling dalam ilmunya, ya. Dan lain sebagainya. Contoh ya, contoh. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Beliau adalah contoh yang sangat bagus, ya. Teladan bagi orang yang ingin meneladani kuatnya imannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama kali beriman kepada Nabi, ya. Kalau kalian semua enggak percaya bahwa Muhammad itu apa namanya? Pergi ke Masjidil Aqsa dan naik ke Sidratul Muntaha, maka akulah yang percaya, ya. Saat semua orang tidak percaya kepada Nabi, Abu Bakar orang yang percaya kepada Nabi. Ya, saking kuatnya imannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ya, beliau juga mencontohkan kepada kita kedermawanan yang sangat tinggi. Beliau sangat dermawan. Beliau menginfakkan seluruh hartanya untuk Islam, ya, yang tidak akan tertandingi bahkan sampai masa sekarang. Ya, tidak ada yang menandingi kedermawanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Atau kita bisa meneladani Umar bin Khattab, ya, seorang yang pemberani, yang tegas. Dan Umar juga termasuk orang yang faqih, yang berilmu, ya. Bahkan ada ulama yang mengatakan seandainya ilmu seluruh penduduk bumi ditimbang dalam satu timbangan dan ilmu Umar bin Khattab dalam timbangan yang lain, niscaya masih lebih berat ilmunya Umar, ya, karena beliau faqih, beliau banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian Utsman bin Affan, ya, sosok yang santun, yang dermawan, ya. Atau Ali bin Abi Thalib, ya, yang pemberani, ya, dan mujahid di jalan Allah, ya. Ya, Khadijah misalnya, ya, teladan bagi ya, ya istri yang sangat ya support, yang sangat mendukung kepada dakwah suaminya, ya, dan kuat imannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah, ya, teladan untuk cerdas dalam bertindak, berpikir, berbicara, dan beliau termasuk yang rajin dalam menuntut ilmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak bertanya kepada Nabi. Dan juga beliau mengamalkan ilmunya dan mendakwahkan ilmunya, ya. Banyak di antara para tabi'in yang menjadi murid Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Dan masih banyak lagi, ya, Abu Hurairah, ya, yang kita teladani, ya, bagaimana semangat beliau dalam menyertai Nabi sehingga banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi, dan termasuk ya orang yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian siapa? Al-Hasan Al-Husain, ya. Ya. Penghulu para pemuda surga. Ya. Itu juga teladan yang baik bagi kita, ya. Al-Hasan terutama, ya. Beliau disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ibni hadza sayyid." Sungguh cucuku ini adalah sayyid, penghulu, ya. Wala'allahu ayusliha bihi baina fi'ataini minal muslimin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mendamaikan dua kelompok kaum muslimin yang sedang berselisih. Dan benar, ya, Al-Hasan, ya, pada tahun Amul Jamaah, pada tahun persatuan, beliau meletakkan tahtanya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, dan ketika itu kaum muslimin kembali bersatu. Ya, ini banyak teladan-teladan dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Termasuk nanti ya kita bisa meneladani Abdurrahman bin Auf misalnya. Ya, seorang yang kaya dan juga dermawan. Ya. Atau semua sahabat, ya. Baik Muhajirin maupun Ansar, mereka semua ya patut untuk kita teladani. Pasti ada satu sisi yang bisa kita teladani dari mereka. Ya. Dan semoga ya, kita dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat beliau kelak, ya, karena kecintaan kita kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Ya, demikian yang kita bahas pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wabarakatuh wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Sahabat Muslim, para pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta, kembali lagi di 1467 AM Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bersama Medi di sini di acara program kajian remaja bersama Ustadz Ristian Ragil Hafizullahu Ta'ala. Dan kita masih di program ini membahas tema yaitu siapa idolamu. Dan kita akan masuki sesi tanya jawab pada sore hari ini. Bagi sobat muslim yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan bisa dikirimkan lewat pesan singkat SMS atau juga WhatsApp di 0823-2727-5333. Baik Ustadz, kita akan mulai sesi tanya jawab di sore hari ini. Ustadz, kita akan angkat pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk pada sore hari ini. Baiklah Ustadz, pertanyaan pertama Ustadz dari pendengar Radio Muslim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah batasan kita boleh mengidolakan pemain bola Ustadz? Karena kalau dilihat tuh main bolanya bagus Ustadz. Nah, ini bagaimana Ustadz? Ya, kalau sekedar kagum gak masalah. Kagum itu artinya sesuatu yang spontan. Sebagaimana kagumnya kita melihat sesuatu yang memang keren gitu ya. Ada orang kok bisa loncat tinggi, kagum. Sudah sampai situ saja. Ya, artinya tidak kemudian sampai pada level mencintai. Karena ada levelnya itu kan. Kalau saya misalnya melihat ada yang dribblenya bagus, itu ya sekedar, wah keren, udah sampai situ saja. Tidak kemudian saya kemudian mencari-cari video yang lain, jadi kemudian ngefans, itu nggak boleh kalau sampai menimbulkan kecintaan kita kepada mereka. Namun kalau sekedar kagum, kemudian tidak sampai pada level mencintai, nggak apa-apa. Allah Ta'ala alam. Ya, baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Jadi misalkan kita menyukai pemain bola itu, lalu kita tiru trik permainannya itu, nggak boleh Ustaz ya? Kalau itu kan berarti kan tidak karena cinta, karena ya kita meniru yang bagus ya kan, meniru sesuatu yang bagus. Ini teknik yang kita tiru, bukan sesuatu yang sifatnya kita suka dari orangnya gitu kan. Namun dari tekniknya tidak masalah. Ya baik, jazakallah khairan atas jawabannya. Baik sobat muslim, silakan bagi sobat muslim yang ingin melayangkan pertanyaannya bisa di 0823-2727-5333. Silakan bisa sobat muslim kirimkan melalui pesan singkat SMS atau juga melalui WhatsApp dari smartphone sobat muslim semua. Baik Ustadz, kita angkat lagi pertanyaan selanjutnya Ustadz. Yeah. Ya Ustadz, nah, sekarang ini banyak sekali yang mengidolakan klub-klub bola, bahkan sampai berlebihan, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz, agar tidak kebebasan, Ustaz, dalam mencintai atau mengidolai klub bolanya, Ustaz. Ya, ya memang kadang seorang itu mengidolakan sampai pada level asopiah. Ya, artinya sampai pada level fanatisme. Ini juga tadi yang belum saya bahas ya di pembahasan tadi. Harusnya kita tambahkan juga bahwa kadang kita mengidolakan seorang itu sampai level asobiah, dan ini dilarang dalam Islam ya. Asobiah yang di masa sahabat sekedar memanggil wahai muhajirin, wahai angsor, namun dalam rangka asobiah, dalam rangka menggolong-golongkan diri dalam konteks ya muhajirin dan angsor, itu dilarang. Apalagi yang di luar itu ya, muhajirin dan ansar itu kan suatu pembagian yang syar'i ya kan. Itu pun dilarang kalau ada asobiah di dalamnya, ada semacam ya fanatisme, saya muhajirin, saya ansor, panggilan-panggilan yang dimaksudkan untuk panggilan fanatisme itu nggak boleh. Nah, termasuk juga masalah klub bola atau klub yang lain, klub basket atau apapun, bahkan kubu-kubu pilpres sama ya. Jadi semua itu asobiah yang dilarang keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau misalnya suka dengan satu klub misalnya, suka artinya kita melihat bahwa dia ini pemainnya bagus-bagus, kemudian kita kemudian ya sekedar istilahnya suka ya, suka dalam artian bukan cinta ya, suka kagum yang sifatnya alamiah, maka masih dalam batasan dibolehkan. Tapi kalau kemudian bertengkar ya. Bahkan kita enggak usah ngomongin soal kafir-kafiran ya, soal enggak usah kita jauh-jauh ke klub-klub kafir di Inggris atau di Italia. Kita ngomong di Indonesia saja. Kalau misalnya sekarang ini kita bertengkar karena satu Persija, satu Persib, satu PSIS, satu apa namanya, yang lain gitu ya, Persipura atau yang lain, ini sama saja, enggak boleh. Apalagi kalau yang didolakan itu klub yang isinya orang-orang kafir lagi, lebih berat lagi. Maka nasihat kami ya, ya kalau kita cinta dengan sesuatu itu sekadarnya. Bukankah tadi kita sudah ya sampaikan kalam dari Ibnu Taimiyah, kaidah dalam mencintai seseorang. Ya, kita mencintai sesuai kadarnya ya. Kalau dia ternyata bukan orang soleh, ya dia hanya sekedar pintar main bola, ya, kecintaan kita kepada dia itu enggak banyak gitu loh. Tapi kalau dia orang soleh, dia beriman, dia orang yang dekat dengan sunnah, maka kita lebih mencintainya. Ya, jadi nggak perlu berlebihan dalam hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat kita. Ya, itu. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ya, baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Ya, jadi kita sebaiknya tidak terlalu fanatis saat ya. Misalkan. Biasa saja lah sama klub-klub tuh. Kalau seneng aja, seneng Liverpool ya silakan, walaupun nggak pernah juara misalnya kan, atau yang lain lah misalnya ya. Ya nggak masalah, sekedar suka nggak masalah. Ya kalau sampai fanatik ya nggak boleh. Ya baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Silakan bagi sobat muslim di sore hari ini yang ingin menyampaikan pertanyaannya, bisa lewat pesan singkat melalui SMS atau juga lewat WhatsApp di 0823-2727-5333. Baik Ustaz, ini kita angkat pertanyaan dari pendengar kita di Potorono Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, banyak orang Islam yang saat ini salah beridola Ustaz. Terutama idolanya adalah orang-orang kafir. Nah, bagaimana cara memperbaikinya Ustaz? Misalnya sudah terlanjur Ustaz. Ini bagaimana Ustaz? Iya. Seseorang itu biasanya dia butuh pengganti. Dalam setiap hal yang diharamkan itu seseorang itu biasanya butuh pengganti. Ya. Kalau orang misalnya dia dekat atau lekat dengan misalnya dengan halal yang berbau zina, maka dia harus cari penggantinya yaitu nikah misalnya. Dia dekat dengan halal yang riba, maka dia harus mencari penggantinya. Kalau dia misalnya sulit melepas ini, dia harus mencari penggantinya. Sama seperti orang yang sering merayakan tahun baru, ini dia butuh pengganti apa sih misalnya. Tapi ada juga yang tidak butuh pengganti. Ya, contohnya misalnya ketika kita terlanjur mengidolakan orang kafir gitu ya, terlanjur mengidolakan orang kafir, maka ya kita ganti dengan mengidolakan orang muslim ya. Apa yang ada dalam kebaikan yang ada pada orang kafir itu, kita yakin bahwa muslim itu juga ada yang memiliki kebaikannya. Kecerdasan orang kafir, banyak kaum muslim yang cerdas. Imam Ghazali, Ibnu Taimiyah itu cerdas ya. Kalau mau kagum sama kecerdasannya, mau kagum sama apanya misalnya, misalnya kalau dalam masalah duniawi misalnya ya, ya, dalam masalah ya apapun itu ya, kita punya penggantinya. Ya, muslim itu punya kebaikan yang juga dimiliki orang kafir tersebut. Enggak usah gitu, enggak usah kita kemudian memaksakan diri untuk menjadikan dia idola. Wong yang muslim juga insya Allah ada gitu ya. Jadi ya itu ya, kita ganti idola kita gitu ya. Ganti idola kita dengan ya, yang semisal ya, yang kita kagumi dari orang kafir atau apa, kita cari idola yang dari muslim, insya Allah ada ya. Allah alam bissawab. Ya baik, terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Mungkin juga bisa dengan membaca sirah-sirah betul ya, sirah ulama, sirah-sirah nabawiyah, sirah-sirah para sahabat, para tabiin ya, buku-buku yang mengenai tazkiyatun nufus para salaf itu, mereka luar biasa. Membuat kita kagum lah. Insya Allah akan tergantikan itu kagum sama orang kafir itu enggak ada apa-apanya dengan orang-orang muslim ya. Ya, baik Ustaz, jazakallahu khairan. Ini ada lagi Ustaz, baru saja masuk melalui ya, WhatsApp Ustaz dari pendengar kita, Sobat Sofan di Gunung Kidul. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah cara mencintai Nabi yang benar dan bagaimanakah yang salah Ustaz? Cara mencintai Nabi dengan benar Ustaz. Ya, cara mencintai Nabi yang benar tentu dengan menjalankan sunnah-sunnahnya ya, dan mengikuti Nabi dan mentaati Nabi, itulah ya tanda seorang itu beriman kepada Nabi dan mencintai Nabi. Dan itu level bawahnya. Artinya kadar minimal seorang dikatakan mencintai Nabi adalah ketika dia ya mentaati perintah-perintah Nabi dan mentaati apa yang dibawa oleh Nabi. Itu namanya mencintai Nabi. Dan batas atasnya adalah ketika ya, batas asasnya adalah ketika kita memuji Nabi tidak boleh dengan pujian yang melebihi apa namanya kedudukan beliau. Itu batas atasnya. Jadi ada batasnya ya, bukan sekedar cinta sampai hulu itu juga enggak boleh. Ya, semisal orang yang mengatakan ya dulu pernah ada riwayat ya dari zaman Nabi ketika ada seorang utusan mengatakan kepada Nabi, "Ya ya Rasulullah, ya apa namanya? Ya khairana wa abna khairina ya. Wahai Rasulullah, wahai terbaik, anak dari yang terbaik, wa sayyidana wa abna sayyidina dan yang penghulu kami, anak dari penghulu kami dan seterusnya." Memuji-muji Rasulullah ya dengan pujian-pujian yang terlalu tinggi sehingga Nabi mengatakan, "Ya ayuhan nas qulu biqaulikum." Ya, ya wahai kaum muslimin sekalian, para manusia, cukup katakan dengan apa yang biasa kalian katakan. Ya. Jangan kalian berkata yang berlebih-lebihan. Ana Muhammadin abduhu wa rasuluh. Aku ini cuma hambanya dan rasulnya, Rasulullah, ya. Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati alladhi anzalani Allahu azza wa jalla. Ya. Aku tidak suka kalian itu mengangkatku melebihi apa yang telah Allah dudukan untukku. Ya. Itu. Jadi kadar bawahnya adalah mentaati Nabi dalam segala perintah beliau dan kadar atasnya adalah tidak berlebihan, tidak gulu terhadap beliau. Itulah ya batasan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Ya baik Ustaz, jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Semoga menjawab dari pertanyaan sobat kita di Gunung Kidul. Baik Ustaz, kita lanjut lagi Ustaz pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana dengan mengidolakan tokoh-tokoh fiksi Ustaz? Ya, karena sekarang ini banyak sekali dari seperti film-film kartun Ustaz. Ini bagaimana ya, ya. Ustaz? Ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Kalau wallahu a'lam, saya enggak tahu jawabannya. Ya. Apa namanya? Kalau tokoh fiksi ya. Kalau tokoh fiksi itu kan juga kadang ada yang jarang ada yang beragama Islam biasanya kan. Entah agamanya Shinto, agamanya Buddha ya kan kalau tokoh-tokoh Jepang itu ya. Ya kalau saran saya ya enggak perlu ngefans, oh itu juga fiksi. Buat apa ngefans gitu kan? Buat apa? Toh itu juga diciptakan oleh pengarangnya gitu ya. Jadi enggak tidak selayaknya lah kita kemudian mencintai figur-figur yang tidak nyata ada pada tidak nyata ada di dunia ini. Maulah alam bisawab. Ya baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Baik Ustaz, kita angkat lagi Ustaz pertanyaan selanjutnya. Ustaz, bagaimanakah cara menasihati teman kita yang masih suka dengan artis-artis Korea Ustaz meskipun sudah ngaji Ustaz? Ya ini bagaimana Ustaz? Artis Korea? Ya, masih suka dengan artis-artis Korea, masih suka nonton-nonton film Korea nih Ustaz. Ya. Ya, nasihat kami ya karena sebenarnya sudah ada dalam pembahasan yang tadi ya bahwa mestinya seorang muslim itu ya membatasi dirinya dalam mencintai orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ya, kalau sekedar ya, suka itu mungkin lebih ringan ya, tapi kalau sudah sampai level yang ngefans ya sampai dia kemudian mengikuti perkembangan ceritanya bahkan dia mengikuti berita-berita tentang dia, itu sudah terlarang dalam Islam. Enggak boleh, berarti dia sudah mencintai ya idola atau menjadikan orang kafir sebagai idola dan itu bertentangan dengan apa yang sudah kita jelaskan tadi. Ya, hendaknya bagi yang masih mengidolakan hal seperti itu ya minimalnya mulailah dengan mengurangi sampai tidak mengidolakannya sama sekali ya. Enggak perlu kemudian kalau misalnya masih suka nonton ya kalau enggak bisa langsung meninggalkan ya pelan-pelan tapi harus ditinggalkan ya. Pelan-pelan di sini maksudnya bukan berarti terus nonton tapi ya tahanlah segala sesuatu yang terkait dengan dia. Kalau mau nonton ya enggak jadi. Kalau mau nyari berita dia ya enggak jadi ya. Ya memang ini suatu hal yang kadang sulit bagi sebagian orang namun mau bagaimana lagi inilah aturannya ya. Kita enggak boleh ya mengidolakan orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian Allah alam bissawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Baik, kita angkat lagi Ustaz. Ini pertanyaan yang baru saja masuk Ustaz. Ini masih sekitar tentang bola lagi nih Ustaz. Ya. Ustaz, bila menjagokan sebuah klub bola atau pemain apakah itu termasuk mengidolakan Ustaz? Jika hanya menjagokan sebuah klubnya Ustaz. Ya, yang lebih tahu adalah dirinya sendiri ya. Kalau menjagokan itu yang seperti apa misalnya. Kalau sekedar kita beranggapan bahwa pemain ini lebih baik dari pemain itu misalnya, maka ini masih gak apa-apa ya. Saya beranggapan bahwa ini akan lebih baik dari dia bermain lebih bagus dari pemain ini, nggak masalah. Sampai sekedar beropini demikian, ya. Jadi kalau menjagokan yang, ya banyak terjadi sekarang kan menjagokan sampai yang kemudian ada yang sampai taruhan, ada yang sampai kemudian saling mengejek, ya. Ini sampai derajat yang tidak diperbolehkan. Namun kalau sekedar ya beranggapan bahwa ini lebih bagus daripada ini, menurut saya akan lebih menang yang klub ini, ya masih nggak apa-apa. Insya Allah, wallahualam bishawab. Ya baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Baik Sobat Muslim, para pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta, mungkin sesi tanya jawabnya akan kita tutup. Kita habiskan pertanyaan yang sudah masuk ya di sore hari ini. Kita insya Allah sampai kurang lebih sampai jam 5 sore ya di sore hari ini. Baik Ustaz, kita coba lagi Ustaz angkat pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana dengan mengidolakan klub bola yang memiliki julukan setan Ustaz? Dan di logo klub bolanya itu ada gambar setannya. Ini apakah kaosnya ini boleh kita pakai Ustaz? Ya, ini mohon penjelasannya Ustaz. Ya, enggak boleh. Ya, tidak boleh kemudian memakai baju yang memberikan atribut-atribut kekafiran. Ya, semisal salib itu enggak boleh. Kita memakai baju yang mengandung salib, misalnya Real Madrid misalnya. Saya enggak tahu ya, kalau masalah Real Madrid ya yang ada salibnya. Banyak Ustaz. Hah? Banyak Ustaz. Ya, atau misalnya berlogo setan itu kan hal yang tercela. Tidak salahnya seorang muslim memakai yang sedemikian baju yang seperti itu, ya. Salib, setan, kemudian apalagi simbol-simbol kekafiran. Semua itu enggak boleh kita pakai dalam baju kita. Ya kalau suka dengan pemainnya, sekedar kagum dengan permainannya itu masih enggak apa-apa, masih ringan lah. Artinya belum timbul kecintaan. Tapi kalau sampai udah beli bajunya dipakai, apalagi bajunya mengandung apa namanya simbol-simbol kafiran, ini sudah masuk dalam larangan ya mensiarkan kekafiran. Ini dilarang dalam Islam. Wallahualam bishawab. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Baik Ustaz, ini pertanyaan terakhir Ustaz untuk sore hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah dengan mengidolakan seorang ustadz, kiai ataupun syekh Ustadz? Nah ini bagaimana Ustadz? Ada batasannya kah? Ya, mengidolakan seorang yang soleh, ya seandainya dia berpengaruh pada apa namanya dirinya dalam artian dia bisa meneladaninya, maka nggak masalah. Ya, saya misalnya saya ngefans dengan misalnya Ibnu Taimiyah, nggak masalah. Ya, dengan itu kemudian saya apa namanya? Banyak melahap karya-karya beliau, kemudian saya apa bisa meniru jejak beliau dalam menuntut ilmu, ya, keteguhan beliau dalam ya, menghadapi penguasa ketika itu, ya, kelemah lembutan beliau terhadap ahlul bid'ah, ya, yang menyakiti beliau dan seterusnya, itu sesuatu yang banyak yang bisa kita telah banyak kita teladani, ya, sekedar itu tidak masalah, ya, asalkan ya batas atasnya adalah ketika ya kemudian seorang itu fanatik dengan pendapat gurunya, fanatik terhadap itu yang nggak boleh ya. Kalau misalnya gurunya keliru atau idolnya keliru, ya akui saja kekeliruannya. Semua orang bisa keliru kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahualam bishawab. Ya baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya dan juga tadi sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk dari pendengar Radio Muslim Ustaz. Terima kasih jazakallahu khairan juga sudah menyampaikan materi di sesi yang pertama tadi. Baik Sobat Muslim, para pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta, demikianlah kebersamaan kita pada sore hari ini di program acara Kajian Remaja bersama Ustaz Ristian Ragil Hafizullah Ta'ala. Dengan tema yang kita bahas di sore hari ini yaitu dengan judul Siapa Idolamu. Semoga bermanfaat Sobat Muslim yang kita simak bersama di sore hari ini. Dan insya Allah di pekan depan kita akan kembali simak bersama kajian rutin kita, kajian remaja bersama Ustadz Ristian Ragil Hafizullah Ta'ala pada setiap hari Ahad mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Baik Sobat Muslim, demikian saya Medi mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada Sobat Muslim semua yang sudah menyimak dan juga mendengarkan Radio Muslim Jogja 1467 AM di sore hari ini. Dan insya Allah kita akan jumpa lagi pekan depan